من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu subuh 26 Sya'ban 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin setiap Rabu subuh membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallim ilayna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimuhu minna mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, selamatkan kepada kami bulan Ramadhan dan selamatkan untuk kami bulan Ramadhan dan terimalah amalan kami dalam bulan Ramadhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bab yang ke-65 yaitu At-Tahdhir Minal Ad'iyatil Muhdatsah, peringatan terhadap doa-doa yang diada-adakan. Dan pada pertemuan sebelumnya, Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Husin hafizahumallahu ta'ala mengingatkan di awal bab ini bahwa doa adalah ibadah, dan ibadah dibangun di atas tauqif. Ini harus selalu diingat dan selalu dipahami baik-baik. Doa adalah ibadah, dan ibadah dibangun di atas tauqif. Tauqif itu artinya wahyu dari Al-Quran dan ittiba', mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala mengingatkan bahwa oleh karena ini, maka setiap muslim hendaknya bersungguh-sungguh untuk mempelajari bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa jumlah doa dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bersandar kepada yang tadi, bahwa doa adalah ibadah, dan ibadah dibangun di atas wahyu Al-Quran ataupun ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah, penulis membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana perkataan tersebut adalah, yaitu beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa doa dan zikir termasuk dari ibadah yang paling agung dalam Islam. Dan ibadah dibangun di atas mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berhak seorang pun untuk menyunahkan doa yang tidak sunnah. Menyunahkan zikir yang tidak sunnah. Dan juga tidak berhak seorang pun untuk mengkhususkan sebuah ibadah dengan waktu tertentu, tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, jenis tertentu. Alhamdulillah. Jenis bilangan tertentu tidak pantas dan tidak berhak, karena itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka' syara'u lahu minad-din ma lam ya'zan bihi Allah." Apakah mereka memiliki syarikat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak diperbolehkan untuk membuat doa tertentu pada waktu tertentu, tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, jenis bilangan tertentu, sebab tertentu, tata cara tertentu, kecuali dengan dalil. Ya, kemudian penulis menyebutkan sebuah riwayat yang dituliskan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah, yang ceritanya di situ ada beberapa aktor dari para sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari melihat di sebuah masjid ada orang berkelompok-kelompok. Satu kelompok bertahlil, satu kelompok bertahmid, satu kelompok bertasbih. Ucapkan tahlil 100, ucapkan tasbih 100, ucapkan tahmid 100. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu melihat ini baik. Cuma yang jadi masalah, belum pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kelompok itu ada pemimpinnya. Dan setiap orang dari kelompok tersebut memegang batu kerikil untuk menghitung. Kalau zaman kita sekarang tasbih. Untuk menghitung 100, 100, 100. Datanglah beliau kepada ulamanya sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa Al-Ash'ari, "Lalu apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau tidak katakan kepada mereka, 'Uddu sayyiatikum fa ana dhaminan min hasanatikum an la tadi'u syai'an'?" Yang artinya, hitung dosa-dosa kalian dengan melakukan seperti ini, maka aku jamin pahala-pahala kalian tidak akan hilang, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Musa Al-Ash'ari, "Saya menunggu engkau untuk melakukan itu." Jadi lihat, sekelas Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu saja menganggap perbuatan itu baik. Karena memang baik. Cuma tata cara dan juga jumlah bilangan yang khusus, itu yang membuat akhirnya pertanyaan. Datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya apa yang aku lihat ini oleh kalian yang kalian lakukan. Maka orang-orang yang berzikir bertasbih tadi mengatakan, ini adalah beberapa batu kerikil yang kami hitung untuk bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung dosa-dosa kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan kalian sedikit pun. Artinya ini yang kalian lakukan ini adalah sebuah dosa. Tidak benar. Dengan kalian menghitung dosa-dosa kalian atas perbuatan kalian ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, celaka kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat cepat kalian binasa. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu masih hidup. Masih banyak. Lihat Abdullah bin Mas'ud di sini mengaitkan perbuatan tersebut dengan para sahabat. Ternyata memang tidak ada yang melakukannya dari para sahabat seperti itu. Kumpul-kumpul, kemudian bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dipimpin oleh satu orang. Kemudian juga takbir dipimpin oleh satu orang. Belum ada para sahabat. Makanya ada perkataan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu amalin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, فَلَا تَعَبَّدُوا بِهَا فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ مَقَالًا لِلْآخِرَةِ. Ini perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Setiap amalan yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum mengerjakannya, maka janganlah kalian mengerjakannya. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan bekas untuk generasi terakhir kecuali sudah diajarkan dengan yang baik. Lihat di situ Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Haula sahabatu rabbikum radhiyallahu anhum mutawafirun." Mereka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang hidup. Kemudian, "Wa hadhi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar." Ini pakaiannya masih belum hancur, berarti masih dekat-dekat dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bejana-bejana beliau masih belum pecah. Dekat berarti dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan perbuatan kalian ini belum pernah dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersumpah, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Dan sering saya katakan, sumpah itu diucapkan untuk menekankan pembicaraan. Karena sumpah maksudnya adalah zikru syai'il mu'azzam li tawkidil kalam. Menyebutkan sesuatu yang dianggungkan untuk menekankan pembicaraan. Dan beliau mengatakan, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babid dhalal. Kalian antara dua asumsi. Perbuatan yang kalian lakukan ini, tasbih sama-sama, takbir sama-sama, zikir sama-sama, dipimpin oleh satu orang, antara dua asumsi. Entah perbuatan kalian ini lebih baik daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ajaran itu belum dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kalian membuka pintu kesesatan. Antara dua itu saja. Dan benar para ikhwah, orang-orang ini ternyata memang tidak ada satu orang sahabat pun yang ikut di situ. Dan orang-orang ini nantinya yang akan memberontak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Nahrawan. Mereka yang menjadi kaum khawarij nantinya. Jadi bid'ah itu memuncak, memuncak, memuncak. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illal khair. Bukankah kami mengerjakan ini hanya untuk kebaikan, tidak ada yang lain. Ya. Nah, ini termasuk daripada hujjah para ahli bid'ah mengerjakan bid'ahnya. Ini kan baik. Puasa nisfu kan baik. Beribadah di malam nisfu kan baik. Bersolawat kan baik. Meskipun sambil joget-joget, kemudian dibarengi dengan dangdut koplo, kan baik. Selalu seperti itu. Kan baik. Ini kan baik. Itu hujjah orang pelaku ahli bid'ah. Maka mereka mengatakan, wa kam min muridil, kemudian dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu, lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata tidak mendapatkannya. Artinya niat baik saja tidak cukup, tetapi harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Harus mutabah. Ingat ya, saya katakan mutabah itu istilah syar'i. Istilah syar'i, mutabah. Harus mengikuti Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad SAW, jika kalian mengikuti Allah, maka ikuti, mencintai Allah, maka ikutilah aku. Surat Ali Imran ayat 31. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Mutabah itu adalah termasuk istilah syar'i. Nah, lihat di sini bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mencela perbuatan yang mengada-ngada di dalam zikir dan doa. Ngada-ngadanya dari sisi mana? Jumlah bilangan, tata cara, jenis, sebab, tempat, dan waktu. Enam perkara ini harus mutabaah. Enam perkara ini harus mutabaah sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan halaman 433 dalam buku terjemahan saya. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala berkata, Al-Qadhi Iyad ulama Islam abad kelima Hijriah. Hakim sekaligus ulama. Adzinallahu fi du'aihi wa 'allama ad-du'a'a fi kitabihi li khaliqatihi. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala berkata, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan berdoa kepadanya dan mengajarkan doa dalam kitabnya kepada ciptaannya. Wa 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'a li ummatihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada umatnya. Wajtama'at fihi thalathatu asya', dan terkumpul padanya tiga perkara, al-ilmu bitauhid, wal-ilmu bil-lughah, wan-nasihatu lil-ummah. Yaitu ilmu akan tauhid, ilmu tentang bahasa, serta nasihat bagi umat. Maksudnya gini, di dalam doa dari Al-Quran, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di dalam doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkumpul tiga kebaikan. Yang pertama, pengetahuan tentang tauhid. Sehingga dalam doa kita tidak salah tauhidnya. Karena salah satu syarat mutlak doa diterima, zikir diterima adalah dibangun di atas tauhid. Yang kedua, pengetahuan tentang ilmu bahasa Arab. Sehingga tidak salah bahasa Arabnya. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang nasihat untuk umat Islam. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk makhluk-makhluknya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan untuk umatnya. Jika tiga ini terkumpul, maka niscaya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang paling baik. Paham? Jika tiga ini terkumpul, pengetahuan tentang tauhid, pengetahuan bahasa Arab, kemudian di dalam doa tersebut karena memang menginginkan kebaikan untuk umat Islam, maka niscaya tiga, niscaya doa dari Al-Quran dan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling baik. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya beliau mengatakan, maka tidak patut bagi seorang pun untuk berpaling dari berdoa kepada Nabi Muhammad. Ini salah terjemahannya. Ini salah terjemahannya, salah fatal terjemahannya. Ya. Apa di situ Mas terjemahan antum? Salah terjemahannya, fatal terjemahannya salah. Ya. Lihat, tidak patut bagi seorang pun untuk berpaling dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak patut untuk seorang pun berpaling dari doa yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdoa kepadanya, salah itu. Diganti, dirubah terjemahannya. Bagaimana terjemahan yang benar? Maka tidak patut bagi seorang pun untuk berpaling dari doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan yang benar. Dari doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Salah. Salah. Salah, terjemahannya tidak begitu. Bahasa Arabnya tidak begitu. Yang benar adalah tidak patut. Ini terjemahan yang benar ya. Bukan tulisannya yang salah, tetapi terjemahannya yang salah. Pahamlah maksud ulun. Pahamlah maksud ulun. Bukan tulisannya yang salah, tetapi terjemahannya yang salah. Pahamlah maksud ulun. Jadi terjemahannya kan tidak patut bagi seseorang untuk berpaling dari berdoa kepadanya. Itu benar secara makna, secara apa? Ilmu kita paham, betul. Tetapi terjemahannya tidak begitu dari buku aslinya. Paham enggak maksudnya? Paham ya? Tidak patut bagi seseorang untuk berpaling dari doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar terjemahannya. Ya, tidak patut bagi seseorang untuk berpaling dari doa yang dicontohkan oleh Rasul. Artinya doa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling patut untuk dicontoh. Nah, pahamlah. Itu kita tidak mempermasalahkan berdoa kepada Allahnya, bukan. Tetapi orang ini salah paham dalam menerjemahkannya. Ya. Fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas atau tidak patut bagi seseorang untuk berpaling dari doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang kita membicarakan tentang doa yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan membicarakan tentang doa yang bertauhid kepada Allah, bukan. Ya, karena di dalam diri Rasulullah dan di dalam Al-Qur'an terdapat tiga keutamaan. Yang pertama, tauhidnya benar, bahasanya benar. Kemudian Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan untuk siapa? Untuk umat manusia, untuk hambanya dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya doa paling bagus yang dibaca adalah doa siapa? Doa Rasul. Makanya doa yang dibuat-buat, tapi saya semakin heran. Saya terus saja heran. Kadang-kadang doa yang dibuat-buat sepeninggal Rasulullah SAW lebih masyhur dibandingkan doa dari Al-Quran atau doa dari hadis Rasul. Kan aneh. Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak masyhur dibandingkan salawat yang diajarkan oleh atau salawat yang dibuat-buat oleh manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan kadang-kadang dapatnya salawat tersebut dari orang-orang yang katanya bertemu dengan Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Ini new sahabat. Ya. Nah ini tidak benar para ikhwah. Contoh ambil saja salawat apapun yang datang sepeninggal Rasulullah SAW. Kenapa dia lebih masyhur di tengah kaum muslimin? Kenapa meninggalkan Al-Quran dan Hadis? Ratib-ratib, dalail-dalail. Itu kan datangnya sepeninggal Rasulullah SAW. Kenapa lebih masyhur daripada Al-Quran dan Hadis? Dan yang lebih parah lagi kadang-kadang mereka berhujah begini. Ini salawat dapat dengan sanad langsung. Karena yang memberikan salawat ini adalah langsung bersanad kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dia keturunan Rasulullah SAW. Baik. Kami terima. Mana sanadnya? Di kitab apa? Adapun sanadnya itu sanad rahasia. Kemudian dapatnya juga dengan cara rahasia. Maka mohon maaf. Ini berarti nanti akan ada amalan yang belum ada diterima oleh sebagian umat Islam dan dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Mohon maaf, kami tidak bisa terima. Karena agama Islam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Rasulullah SAW diutus kafatan linnas ajma'in. Diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya per orang. Ada zikir khusus untuk si fulan, tidak boleh diamalkan oleh si fulan. Enggak ada itu dalam agama Islam. Ada zikir khusus untuk Abu Bakar, tidak boleh diamalkan oleh Umar. Enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati. Karena mereka sekarang berhujjah dengan bahwa ini amalan kami dapat dengan secara mangkul. Mangkul itu artinya dengan secara sampai langsung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang memberi amalan ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Ingat, kita tidak mempermasalahkan beliau keturunan Rasul atau bukan. Kita percaya beliau Habib, keturunan Rasul. Masalah beliau bohong atau dusta, itu urusan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya mendatangkan amalan, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis sahih. Kalau seandainya hanya sekedar hujjah, ini dari si fulan, di kitab mana? Karena kalau seandainya tidak jelas, tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, maka berarti itu amalan rahasia dan tidak ada dalam agama Islam amalan rahasia. Paham ini para ikhwan? Makanya harus diyakini poin penting yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Bahwasanya doa dari Al-Quran, doa dari Nabi Muhammad SAW itu terkumpul tiga kebaikan. Yang pertama, tauhidnya pasti tidak salah. Yang kedua, bahasa Arabnya pasti tidak salah. Yang ketiga, di dalam doa-doa tersebut menginginkan kebaikan untuk umat Islam. Seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah dinasihati seperti ini kan baik ini. Ujung-ujung ini kan baik. Maka jawabannya mudah, sama yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khailan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak akan pernah mendapatkannya karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian waqad ihtala asy-syaitanu lin-nasi min hadzal maqam faqayyada lahum qauma su'in yakhtari'una lahum ad'iyatan yashtaghiluna biha 'anil iqtida' bin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, seakan-akan kita membaca perkataan ini seakan-akan beliau hidup di zaman kita. Kata beliau, lalu setan menjerat manusia dari posisi ini. Dia memasang untuk mereka kaum yang buruk untuk membuat doa-doa yang menyibukkan mereka dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini, mendingan kalau apple to apple. Solawat Nabi dibanding dengan solawat juga. Ini enggak. Yang lebih parah kadang-kadang selawat Nabi dibanding dengan nyanyian. Dianggap selawat. Ini gak matching. Apa namanya? Perbandingannya. Yang lebih masyhur nyanyian. Dibandingkan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya gini, kalau seandainya selawat Nabi itu kalah masyhur dengan selawat yang dibuat oleh manusia-manusia sepeninggal Rasulullah SAW, itu masih mending dalam artian kalau seandainya selawat Nabi dibanding dengan pembacaannya kalah dibanding dengan nyanyian yang dianggap selawat. Berapa banyak nyanyian-nyanyian dianggap selawat. Ya. Bagaimana yang sudah saya ceritakan pada waktu yang dulu. Ada orang mengucapkan, anak ketika mandi mengucapkan, tala'al badru alaina. Ditempeleng oleh bapaknya. Nangis anaknya. Kenapa? Kata sang ibu, kamu tempeleng. Ini anak kurang ajar. Baca Quran di dalam kamar mandi. Ya. Dianggap tala'al badru alaina itu adalah ayat Al-Quran. Baca Quran di dalam kamar mandi. Kata ibunya, kamu yang salah. Itu bukan Al-Quran. Itu adalah marhabanan menyambut orang. Bukan juga salawat itu. Bukan juga salawat. Itu marhabanan maksudnya ucapan selamat datang kepada orang yang baru datang. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW disambut dengan itu ketika pulang dari peperangan. Dan juga bukan datang dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu riwayatnya lemah. Maka akhirnya bapaknya menangis. Kenapa engkau menangis? Berarti kata sang bapak, saya salah selama ini. Saya kira itu ayat Al-Quran. Selama 30 tahun setelah Al-Fatihah saya selalu baca itu. Setelah bapaknya menangis, ibunya ikut menangis. Kenapa engkau menangis? Berarti aku dibunguli ikam 30 tahun selama ini. La haula wala quwata illa billah. Lihat ya, saking rendahnya tingkat kebodohan di tengah kaum muslimin. Jadi sudah bodoh rendah lagi bodohnya. Benar-benar bodoh. Ini ahibati hafizakumullah taala. Contoh yang lain lagi sahur. Tahun yang lalu saya mendengar sahur di sebuah masjid. Subhanallah. Sahur-sahur mendedangkan kasidah di masjid dengan mikrofon masjid. Pantas rumah Allah di seperti itu kan. Apa tuh lagunya? Persatuan, persatuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dicorong masjid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an? Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid Allah, masjid-masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah kecuali kepada Allah di dalam masjid ini. Artinya itu tempat berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-masajid lam tubna li hadha." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibangun untuk hal-hal yang seperti itu. Sesungguhnya dibangun untuk zikir, tasbih, berdoa, sholat, baca Quran di dalamnya. Bukan untuk musik. Dan ini harus diberitahu. Resikonya dimusuhi. Ya itulah sudah. Itu adalah konsekuensi berdakwah menyampaikan yang hak. Harus diberitahukan. Tidak boleh berdakwah dalam zona nyaman-nyaman saja. Cuma amar ma'ruf, enggak ada nahi mungkar. Semua orang suka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali coba antum bikin survei mana rating pembacaan di tengah kaum muslimin di Kalsel saja yang lebih banyak dibaca oleh kaum muslim. Al-Qur'an kah atau bacaan-bacaan yang belum ada contohnya kah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, silahkan survei. Mana yang lebih banyak? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan, bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Semestinya di mana-mana didengarkan, dibacakan Al-Quran. Ini tidak. Makanya saya katakan tadi, tidak matching. Bukan apple to apple bahasa orang sekarang. Bukan, perbandingannya enggak sama gitu. Al-Quran bukan dengan Al-Quran perbandingannya. Bahkan bukan dengan zikir yang sahih perbandingannya. Bahkan perbandingannya adalah dengan nyanyian. Seperti tahun yang lalu, soundtrack ke Ramadan. Mana-mana nyanyi Dinus Salam. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Aturan Al-Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Ramadan bulan membaca Al-Quran, ini Ramadan bulan nyanyi. Dan itu dianggap kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Kearifan lokal membangun. Enggak benar para ikhwan. Ini harus dinasihati. Ya, harus dinasihati. Dan kalau seandainya itu diterima, alhamdulillah. Kalau diterima sudah biasa. Karena memang tugas pendakwah ma 'alaina illal balagh. Tidak ada yang kita lakukan kewajibannya kecuali cuma menyampaikan. Nah, apabila seorang pendakwi jarang-jarang memperingatkan umat tentang syirik, tentang bid'ah, maka patut dipertanyakan dakwahnya. Dia di atas dakwah salafiyah atau tidak? Karena dakwah salafiyah tidak dibangun kecuali dibangun di atas tauhid, mengingatkan umat tentang kesyirikan. Dibangun di atas sunnah, mengingatkan umat tentang perbuatan bid'ah. Walaupun berdoa di zona nyaman, amar ma'ruf saja. Maka seperti itu susah untuk seseorang menyebarkan dakwah yang sebenarnya. Ini ahibati hafizakumullah. Kemudian al-syekh al-allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr hafizahumallahu ta'ala menyebutkan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab yang sangat luar biasa tafsir Al-Qurtubi al-Jami' al-Ahkam al-Quran, qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه ولا يقول اختار كذا فإن الله قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون. Maka menjadi keharusan bagi manusia untuk menggunakan apa yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah yang sahih. Ya. Gunakanlah zikir yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Gunakanlah doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Berupa doa-doa lalu meninggalkan selainnya. Tidak boleh mengatakan aku pilih ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk nabinya atau wali-walinya. Dan mengajari mereka bagaimana berdoa. Maka begitu semestinya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Termasuk di dalamnya para ikhwah, berdoa saat sujud. Ada doa-doa yang dicontohkan oleh Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud, bacalah itu. Lebih baik dibandingkan membaca atau membuat doa yang mengada yang datang dari diri sendiri. Meskipun boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, liyatakhayyar minad du'ai ma syaa. Hendaklah dia memilih doa sekehendaknya. Jadi kalau seandainya orang doa, sujud, dia membaca, Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian dia membaca doa, Allah maghfir li, dzambi kulluhu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. Ini doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa juga yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, yaitu subhun quddus rabbul malaikati war ruh subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah Kemudian doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujud juga, Allahumma innaka in laka sajadna wa bika amanna wa alaika tawakkalna. Doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu lebih utama dibaca dibandingkan doa-doa yang lain. Kenapa? Karena itu yang dibaca oleh Sayyidul Khalq, manusia yang paling utama. Saat dalam keadaan tertentu lebih baik itu dibayang dibaca. Boleh menambahkan doa dari Al-Quran, boleh menambahkan doa dari doa-doa Rasulullah SAW yang sahih, dari hadis yang sahih. Meskipun beliau tidak baca saat sujud, tetapi sumbernya tetap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lebih baik dibandingkan doa membuat sendiri. Ya, ada orang berdoa di hadapan Ka'bah. Allahumma zawwijni zawjatan salihah. Ya Allah, berikan aku istri yang salihah. Dari doa jadi sendiri dia. Bagus sudah. Istri yang salihah, bagus. Cuma yang tidak bagus ketika dia merinci. Rambut panjang, lurus, tinggi, semampai. Kemudian badan indah. Pas kebetulan ketika di depan Ka'bah lewat perempuan Arab dengan spesifikasi yang sesuai dengan keinginannya tadi. Kemudian dia katakan, ya Allah, kalau bisa seperti yang lewat ini. Ini terlalu berlebihan. Ya, berdoalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan tugas kita ini cuma ngikuti para ikhwan. Saya tuh sampai heran kenapa orang maunya capek-capek bikin doa sendiri, sholawat sendiri, zikir sendiri. Yang ada yang paling bagus, yang paling baik. Sesuai dengan tidak menyimpang tauhidnya, tidak salah bahasa Arabnya, dan pasti baik karena berasal dari Allah yang menginginkan kebaikan untuk hambanya, dan pasti baik karena berasal dari Rasulullah SAW yang menginginkan hanya kebaikan untuk umatnya. Kenapa menyimpang? Coba. Dari doa Rasulullah SAW atau dari doa Al-Quran? Cukupkan doa yang datang dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka kemudian beliau mengatakan, fal wajibu man ala man arada li nafsihi al-fadilata wa salamata wa tamama wa rif'ah an yalzama hadyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib atas setiap orang menginginkan bagi dirinya keutamaan, keselamatan, kesempurnaan dan ketinggian, hendaknya komitmen dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. ويتقيد بسنته ويدع ما أحدثه المحدثون وأنشأه المبطلون مما لا أصل له ولا أساس إلا اتباع الهوى. Dan mengikat dirinya dengan sunnah beliau, lalu meninggalkan apa yang diadakan oleh pelaku bid'ah dan apa yang dibuat oleh orang-orang yang batil yang tidak asal dan asasnya kecuali mengikuti hawa nafsu. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya perbuatan bid'ah mansya'uhu ittiba'ul hawa. Perbuatan bid'ah sumbernya adalah mengikuti hawa nafsu, itu pasti. Tidak ada dalil. Dia meninggalkan yang dicontohkan dari Al-Qur'an dan hadis. Yang mana doa paling terbaik, tidak pernah salah tauhidnya, tidak pernah salah bahasa Arabnya. Doa yang hanya diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kebaikan untuk manusia dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan dan doanya ringan-ringan, mudah dihafal. Berpindah kepada doa yang aneh-aneh, yang sulit-sulit. Baik itu dalam waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara. Aneh-aneh kadang-kadang. Doa harus berzikir, harus berputar-putar nyanyi. Itu munkai-kai. Ya, zikir sambil berputar-putar bernari itu langsung siup sekali putar. Ya. Atau berdoa sambil bertindik-tindik. Ya, sambil bertindik-tindik sambil teriak, bahkan sampai kesurupan. Dan herannya mazhab Imam Asy-Syafi'i para ulamanya sudah menekankan itu. Tetapi kenapa dianggap biasa oleh orang-orang yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah sudah memperingatkan hal itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah memperingatkan akan hal itu. ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada yang mengingatkan. Resikonya dimusuhi itu resiko. Asalkan jangan bermusuhan, jangan berkelahi. Ayo tanding dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diingatkan kaum muslimin. Nah, jadi di dalam bab ini bahwa penulis Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala mengingatkan jangan sampai kita berdoa dengan doa yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan ada zikir yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat dengan solawat yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti itu. Contoh sekarang solawat-solawat. Yang perhatikan para ikhwan. Asal mulanya membuat sholawat yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dibarengi dengan musik dan nyanyian. Kemudian dia bertambah besar bid'ah tersebut. Sekarang yang terjadi di majlis-majlis yang katanya sholawatan bukan sholawat lagi. Yang sekarang terjadi adalah bernyanyi dan nyanyiannya nyanyian menggoda para perempuan. Dianggap solawat. Di sampingnya para kiainya, di sampingnya para penyanyinya. Dianggap solawat. Begitulah perbuatan bid'ah. Dia akan semakin parah. Dan ini harus diterima. Nasihat. Harus diterima dengan lapang dada. Bahwa itu keliru. Majelis-majelis selawatan yang lebih terdahulu lebih mending dibandingkan sekarang. Sekarang dibarengi dengan musik bernyanyi-nyanyian menggoda perempuan. Dan yang nyanyinya adalah anak-anak muda. Alhamdulillah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dinasihati. Kalau tidak maka akan talbis kepada manusia, pencampuran yang hak dan yang batil kepada manusia. Dianggap ini majelis shalawatan, dianggap ini majelis zikir dan doa padahal di dalamnya adalah nyanyian-nyanyian yang menggoda perempuan. Hanya karena yang membacanya hampir sama dengan solawatan. Nadanya, liriknya hampir sama dengan solawatan. Senandungnya hampir sama dengan solawatan yang mereka dulunya nyanyi-nyanyian. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka ini harus dinasihati kaum muslimin. Dan itu bukan kearifan lokal yang harus dijaga. Itu harus dinasihati. Saya beberapa hari ini akan mengeluarkan beberapa tulisan. Ini bukan kearifan lokal yang harus dijaga. Terutama yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Seperti terawih, baik 11 atau 23 rakaat, cuma beberapa menit. Itu bukan kearifan lokal yang wajib dijaga. Itu adalah penyimpangan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.